إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Id yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan taufiknya, sehingga dengannya di kesempatan pagi hari ini kita bisa menjalankan ibadah salat Id di tempat ini meskipun masih dalam masa situasi pandemi, yang tentunya kita berusaha dalam melaksanakan salat Id kita ini untuk melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan apa yang diimbaukan oleh pemerintah sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Karena tidaklah aturan-aturan, himbauan-himbauan yang mereka tetapkan terkait protokol kesehatan di masa pandemi ini, melainkan padanya terdapat kemaslahatan yang besar untuk kaum muslimin, untuk kita semuanya. Tidaklah mereka menetapkan yang demikian itu, melainkan merupakan bentuk upaya dari pemerintah untuk memperkecil bahaya kemadharatan. Demikian pula bentuk upaya mereka untuk menjaga, melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara umum, dan juga bentuk upaya pemerintah dalam rangka untuk mempercepat terbebaskannya dari wabah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nas'allahu ta'ala an yu'ajjala bikasfiha wal afiyata minha, innahu sami'ul du'a. Yang tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, ini membutuhkan kerjasama untuk semua kalangan masyarakat demi terwujudnya apa yang diharapkan tersebut, yaitu dengan semua masyarakat kita semua berusaha menerapkan, menjalankan apa yang menjadi himbauan-himbauan, demikian pula aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, sebagaimana kita pahami, merupakan salah satu prinsip besar yang diajarkan di dalam Islam kepada kaum muslimin, yang semestinya untuk berpegang dengannya, berusaha untuk mengamalkannya, yaitu untuk senantiasa mentaati pemerintah, penguasa dalam perkara kebaikan, selama mereka tidak menganjurkan, menghimbaukan, memberikan aturan-aturan yang itu merupakan kemaksiatan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan penguasa-penguasa kalian. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bima'siyatin fa in umira bima'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, lafaz yang datangnya dari Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits ini beliau mengatakan yang artinya, wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah, selama tidak diperintahkan kepada kemaksiatan. Dan jika diperintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan. Demikian pula tidak mendengar atas apa yang mereka anjurkan. Al-Barukhuri rahimahullah ta'ala boleh menjelaskan, "Innal imama idha amara bimandubin aw mubahin wajabah." Sesungguhnya imam, penguasa, pemimpin, pemerintah ketiga memerintahkan dengan suatu perkara yang mandub, yang mustahab ataukah mubah, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mentaatinya. Maka ini adalah merupakan prinsip Islam yang sangat besar, yang wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa berpegang dengannya. Selama penguasa pemerintah tersebut memerintahkan kepada kebaikan, tidak kemaksiatan, maka wajib untuk mentaatinya. Termasuk dalam hal ini, ya, dalam menjalankan protokol kesehatan selama pandemi, dalam setiap kegiatan kita. Ketika kita menjalankan ibadah sholat, atau tatkala kita berada di dalam keramaian, di mal-mal, di pasar-pasar, ataukah di perkantoran, ataukah dalam setiap pertemuan kita dan yang lainnya, maka semestinya untuk menjalankannya. Karena dengan menjalankannya kita atas aturan dan himbauan tersebut, berarti kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yang tentunya padanya terdapat pahala. Dan di samping itu pula, dengan sebab itu kita akan terjaga, terbebas dari wabah ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan keutamaan, kebaikan yang banyak yang telah kita lalui adalah merupakan madrasah, sekolahan, tempat pendidikan bagi kaum muslimin, agar supaya mereka terdidik menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian bertakwa. Sehingga seorang muslim selama bulan suci Ramadan terdidik menjadi seorang hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya ibadah puasa adalah merupakan ibadah yang jauh dari riya, yang amat sangat dekat dengan keikhlasan. Disebabkan ibadah puasa adalah merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Allah semata, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Demikian pula selama bulan suci Ramadan, seorang muslim terdidik untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang utama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Malam yada qaula zur wal amila bihi falaysa lillahi hajah min ayyada ta'amahu wa syarabahu." Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, perkataan-perkataan yang haramkan, mengamalkan hal-hal yang diharamkan, maka Allah tidak membutuhkan apa yang ia lakukan dari meninggalkan makan dan minumnya. Sehingga tentunya seorang muslim akan berusaha bagaimana untuk meninggalkan hal itu semuanya, sehingga dia berusaha mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang mulia dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya, berupa kesabaran, kelembutan, rahmah, berbuat ihsan. Demikian pula bulan suci Ramadan memakan madrasah, sekolah bagi kaum muslimin, sehingga dengannya terdidik menjadi seorang hamba yang bisa memanfaatkan sebagian waktunya di malam harinya untuk berdiri menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala qiyamul lail, sehingga dengannya diharapkan termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, dan orang-orang senantiasa memanfaatkan waktu malamnya untuk senantiasa sujud dan berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdidik seorang muslim di bulan suci Ramadan untuk menjaga salat waktunya, berjamaah bersama kaum muslimin. Terdidik kaum muslimin di bulan suci Ramadan pula untuk bisa manfaatkan sebagian waktunya untuk membaca Al-Quran Karim, mempelajarinya, mentadaburinya. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diharapkan, agar supaya di masa madrasah tersebut, di masa pendidikan tarbiyah di bulan suci Ramadan, sesuatu yang tetap terus-menerus memberikan pengaruh pada setiap muslim setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Demikian pula sepanjang ruh ada di dalam jasadnya. Karena sungguhnya perkara yang kita ketahui, yang namanya ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, beribadah kepada Allah adalah merupakan suatu kewajiban pada setiap saat, pada setiap waktu. Tidaklah berhenti dengan berhentinya, berakhirnya bulan suci Ramadan, akan tetapi dituntut seorang muslim untuk senantiasa istiqamah selama sepanjang hidupnya hingga ajal kematian datang menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Rabbmu hingga kematian datang menjemputmu. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqamalah engkau sebagaimana yang diperintahkan dan orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa yang kalian amalkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa, dan jangan kalian meninggal kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, hendaklah kita menjaga amalan-amalan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan, jangan merusaknya dengan seorang itu kembali setelah bulan Ramadan untuk melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Karena dengan kembalinya kepada dosa-dosa dan kemaksiatan, menjadikan semakin banyak dosa-dosanya, akan menjadi sesuatu yang menyebabkan seseorang itu binasa dan merugi karenanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru na'am li anfusihim." Dan orang-orang yang mereka na'am ringan berat amalan timbangan kebaikannya dibandingkan amalan keburukannya, maka mereka itulah faulaika alladzina khasiru li anfusihim. Maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di atas ketaatan kepada-Nya hingga kematian datang menjemput kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.